tiro. Saya, diri saya kepada Zat yang telah menciptakan langit bumi, Arifah dengan contoh fisik saya, diri saya ini, saya menghadap dengan fanatik hanya kepada Allah. Sama dengan orang melihat ada orang yang agung, yang dia hormati, yang dia cintai, dan lama tidak bertemu atau ingin ketemu. Wah, itu enggak kecek sudah, apakah ada target mau datang mak makanya habib tapi berisik apa habib waduh kerasa. Menghadap betul ini yang maksud saya, kita bikin gambaran-gambaran yang nyata di dunia ini, terus kita koreksi diri. Kalau dikatakan wajahku waji lilladzi fatara samawati wal ardh, seperti istitahnya orang di Nasai kan juga ada wajahku waji lilladzi fatara samawati wal ardh, ketika Allah Akbar terus kita istitah, kita konsentrasi di Allah, diri saya, badan saya, wajah saya hadapkan kepada Allah. Dia menunjukkan takdir cinta ya di sini. Lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum, sampai di surga besar. Bagi mereka orang iman, rumah keselamatan di sisi Tuhan mereka. Wa huwa waliyuhum, dan Allah adalah kasih mereka. Semuanya itu bima kami amal, disesuaikan dengan apa-apa yang mereka telah beramal. Telah ada mereka punya perlu beramal sampai di surga nanti ya. Kekasihnya orang iman itu tetap Allah, dunia akhirat. Kalau anak muda sekarang bilang sehidup semati ya, cintanya pol sehidup semati ya, bohong gitu kan. Kalau udah mati ya udah kawin lagi ya, atau dikawin lagi. Kalau Allah ini fid dunia wal akhirah, ini sampai di surga kasih kita, maka segeralah kita sadar betul kekasih dunia akhir itu hanya Allah yang perlu kita dekat dengan. Baik, 141 halaman 16, inna wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah melampaui batas sekali dengan israf. Sesungguhnya Allah la yuhibbul musrifin, tidak cinta pada orang yang melampaui batas. Di sini masalah sedekah atau zakat, siapnya ayat ini bercerita masalah zakat atau sedekah. Soalnya dulu ada sahabat yang ketika panen terus dia bilang pokoknya hari ini yang datang ke sini boleh makan bebas tempat saya. Akhirnya gimana sahabat berbondong-bondong pastilnya atau pastil, akhirnya habis sehari malam entah pasti. Nah itu istirahat. Ini dalam urusan kebaikan sedekah saja tidak boleh istirahat. Bagaimana dalam urusan biasa, urusan dunia, lebih tidak boleh, tidak boleh melampaui batas. Allah tidak senang kepada melampaui batas berlebihan. Baju dilihat itu lemari itu kampung apa namanya bulan Ramadan misalkan, banyak orang itu disodak kali cuci gudang tok nomor yang mana yang dipakai Dapat karung itu keluarkan. Ini sudah lama ini. Dijelas tidak dipakai, keluarkan semua. Bukan bikin lemari yang besar lagi. Bajunya udah, wah ini gak kuat bajunya, bikin lemari lagi. Bukan, gak usah bikin lemari, lemari cukup itu. Jangan disrok, makan juga begitu. Tidur juga begitu. Dito misalnya semalam, kalau gak sakit gak apa, jangan lebih. Makanya lebih dari keperluan itu Allah gak senang. Gak paham ya, itu belum sering. Baik. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ya, di garis bawahi millata ibrahim sama seperti kemarin-kemarin hasilnya. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku telah menunjukkan kepadaku siapa Tuhanku kepada jalan yang lurus. Apa jalan lurus itu? Dinan qiyaman, agama yang tegak, yang benar, yaitu millata ibrahim, agama ibrahim hanifan dengan condong wa madan dengan musyrikin. Tidak ada siapa yang benar termasuk manusia. Ini lambang cinta kepada Allah ada pada Nabi Muhammad. Makanya kita cerita Nabi Ibrahim dalam ayat Quran kalau perlu dibukukan secara khusus atau namanya di dalam hadis dibukukan secara khusus untuk ditiru betul, untuk ditiru betul. Karena ini dalam beberapa ayat terus disinggung bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Kul katakan Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah cinta yang sesungguhnya. Katakan Muhammad, sesungguhnya salat saya, ibadah sunnah saya, nusuki itu ibadah sunnah. Kadang dimaknanya ini apa? Ibadah korban. Lihat siatnya, kalau di sini siatnya adalah ibadah sunnah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Coba diambil lagi. Orang kalau sudah cinta, kata dia, sehidup semati aku milikmu. Kan itu kan anak-anak muda yang kadang-kadang rayu-rayu, rayuan kembali. Hidupku, matiku hanya untukmu. Jadi untuk Allah atau untuk manusia enggak? Enggak ada itu kembali mukion. Manusia ngerti ya, nantinya mukion. Jadi kepada Allah, memang kita menyatakan bahwa hidup saya ini hanya untukmu ya Allah, kematian saya itu juga untukmu, pasrah total. La syarika lah, tidak ada sekutu bagi Allah, wa bidzalika umirtu. Dan demikian itu aku diperintah, katakan. Aku diperintah, disuruh memasrahkan sholat ibadah sunnah hidup mati itu hanya untuk Allah. Wa ana walul muslimin. Makanya Nabi dalam hidupnya itu sudah, kalau urusan akhirat itu sudah karmisil mursalah, seperti angin yang dilepas, sudah nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Kalau punya uang, ini khusus untuk Nabi. Kata Nabi, seandainya saya punya emas sebesar gunung Uhud, pasti saya sedekahkan semuanya. Kecuali satu dinar yang saya siapkan untuk bayar utang. Ini insya Allah yang sampai ke level ini jarang ya, orang-orang tertentu. Karena kalau dipaksakan dirinya belum siap, ya bangkrut tenang. Tapi tidak apa-apa. Karena dia mungkin secara batin belum siap. Kedekatannya dengan Allah belum. dan ku masuk israf tadi. Beda dengan nabi, tawakalnya pol umpama betul itu enggak ada gantinya ya, bisa langsung gitu, bisa langsung. Makanya saya katakan tadi orang-orang tertentu kan, Abu Bakar datang ngasih ganti uang. Apa yang kau tinggalkan untuk keluarga sudah ada nanti ya ini semua. Tapi orang tertentu itu harus siap, kalau enggak siap hatinya itu belum dekat dengan Allah, belum tirakat, belum tentu jadi wajah, jangan coba-coba. Itu masuk di ranah atau di koridor tusriku dari orang itu. Kenapa? Karena kalau diberikan betul ya, aku tenang, kayak sama Allah aku tenang. Dan sebenarnya mencelakai diri. Qul a'udzu billahi arbi rabban wa rabb kulli shay' wa la tazidu nafsan illa alayha wa la tazidu wazratan wazra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum hadhihi digan bawah thumma ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian kepada Tuhan kalian marji'ukum, tempat kembali kalian. Ayat Nabi Yukum akan menceritakan siapa Allah pada kalian lima pun tumpi tak telefon. Tidak apa-apa kalian ada di dalam mah tak telefon berselisih kalian. Jelas maksudnya. Isyaratnya seperti yang biasa kemarin. Ini kan maksud saya itu supaya orang cinta Allah itu terus meyakini bahwa besok itu dia akan kembali kepada Allah. Kita akan bertemu Allah. Nah, pertemuannya dengan Allah namanya Yaumul Adil Akbar. Hari pertemuan yang besar itu kita harus berbekal. Kalau kita punya cinta kepada Allah yang kuat, ya besok kayak ketemu kekasih itu. Karena kekasih itu kalau kayak film-film India itu dari jauh kan mau wali itu saya lah mau tertang gitu ya kan saking rindunya yang teman-teman kayak gini itu besok itu orang ketemu Allah itu ada yang rindu ada yang tidak ya karena dari dunianya memang gak pernah rindu dengan Allah ya. Jadi itu dalil lah ini bukan makna. Jadi besok itu sampai Allah itu kan ada Allah tidak wala yang dulu ilahi la yukallimuhumullah wala yang dulu ilahi sampai dosa besar dia langgar. Allah enggak mau melihat, Allah enggak mau berbicara. Coba mau ketemu orang yang adat yang dicintai Allah waibos waibos itu Madura Jawa sama Lengos kan? Tidak mau menghadap, tidak mau berbicara. Bagaimana sedihnya besok. Itu contoh ayat-ayat sindiran orang yang dari dunianya tidak cinta Allah. Baik, bayi Nabi Hukum dimakuntung di kitab dan pun besok perselisihanmu itu dibahas oleh Allah. Al-Ayat Al-Mu'ta'alifah bin Muhammad bin Surat Al-A'raf. Ittabi'u ma'unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Mengikutilah kalian pada apa yang diturunkan Allah kepada kalian dari Tuhan kalian Al-Qur'an. Wa la tattabi'u min dunihi awliya wa la tattabi'u awliya'a min dunihi. Kalian jangan mengikuti beberapa kekasih selain Allah. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali apa-apa yang kalian ambil peringatan. Jadi apa? Isyaratnya di sini jangan punya kekasih selain Allah yang kamu ikuti mengalahkan Allah. Mengalahkan Allah. Contohnya setan. Kan gitu. Setan itu kekasihnya siapa? waladina kafaru awliya'uhumus syaitan. Kasihnya adalah setan. Itu berarti menjadikan kekasih selain Allah diikuti mengalahkan Allah. Ini isyaratnya ini, jadikanlah Allah sebagai kekasih dan ikutilah Allah. Kan itu mafhumnya, mana tersirat. Qala innaka jelas kelewatan ini ayat ini. Jadi surat Al-A'raf ini mesti dilengkapi. Nanti belum kita lihat tuh surat itu. Kemudian 60 ayat ke 60 itu. In hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasya' wa tahdi man tasya' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Ini ucapan Nabi Musa ketika 70 orang pilihan yang sama garis bawah ini anta waliyuna anta waliyuna faghfir lana. Ucapan Nabi Musa ketika 70 orang pilihan Bani Israel tertimpa apa itu? Rajbah, gempa, terus mati. Mati, kan itu kan minta agar Allah jahatan. Minta diperlihatkan Allah, gempa terus mati. Terus Nabi Musa mengatakan, ini adalah fitnah juga, tubillu biha mantasya wa tahdi mantasya. Dimana semua waktara Musa kawma Musa berina wajahin di Fatina memilih siapa Nabi Musa pada kaumnya 70 orang untuk waktu kami Allah, maksudnya waktu pertemuan di Tursinai. Kalau nak ada kemurahan juga ketika menimpa dan mereka gempa, terus 70 orang itu mati. Allah Rabbi lausina halat tahun min kublu wahyai. Wahai Tuanku, Allah Nabi Musa, Rabbi hai Tuanku lausina halat tahun min kublu. Bukya atau alangkah baiknya menghendaki muka Allah Allah tahu merusak kau pada mereka mingkoblu dari sebelum ini wayai dan kepadaku. Kenapa kok sekarang? Kok sebelum ini saja saya dan mereka sekalian dirusak ya Allah. Atuh limpuna bima fa'alat sufahu minna. Adakah merusak kau Allah pada kami bima sebab Allah fa'ala yang telah berbuat siapa sufaha orang-orang bodoh minna dari kami. Maksudnya orang lain menyembah anak api itu. Ya Allah, yang menyembah anak api itu sebagian dari kami, maka kami yang dirusak. Ini hiya illa fitnatuka. Tidak ada kejadian penyembahan terhadap anak saat itu ilah fitnah itu kejali fitnah engkau ya Allah. Cobaan tutilu bihaman tasya menyesatkan engkau dengan fitnah itu mantasya pada orang yang kau kandang yang kau kandang diri watahdi mantasya dan menunjukkan kau pada orang yang kau kandang anta waliyuna. Maka Allah kekasih kami. Fa'udzirlana warhamna wa anta khairul ghafirin. Ampunilah kami, saya inilah kami. Kau sebagainya yang mengampuni. Akhirnya Allah 70 orang ini dihidupkan lagi. Hidupkan lagi. Ini menurut saya ya. Nanti tadi malam atau ya kalau tadi pagi saya menjelaskan Nabi Yusuf juga begitu. Ini sekarang Nabi Musa. Engkau kekasih kami Allah. Berarti masalah kekasih, masalah cinta Allah itu juga dilakukan oleh para nabi zaman dulu. Kalau Nabi Musa ngomong anta waliyuna, berarti sebelumnya kan Nabi Musa sudah cinta kepada Allah. Kalau nggak pernah cinta terus ngomong anta waliyuna, kan nggak dikabulkan oleh Allah. Karena kamu aja kalau ada musibah ngomong anta waliyuna, kalau nggak ada musibah lupa semuaku kan itu. Jadi Nabi Musa sendiri untuk diterima doanya itu menyatakan kepada Allah, anta waliyuna, engkau kekasih kami. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah beberapa nama yang baik. Fad'uhu, maka memanggillah kalian pada Allah ya dengan nama-nama yang baik. Saudara, biasanya orang cinta sama orang itu punya panggilan khusus yang kalau masih muda begitu, kalau sudah punya cucu ditambahin yang king gitu, yang putri dan kalau laki-laki yang kum, itu kenangan-kenangan masih masa mudanya. Jadi yang jadi yang ti, nama yang kum, yang kakum berarti bahannya. Ini Allah menyatakan saya punya banyak nama, kamu silakan manggil saya dengan nama-nama itu. Nah, ini makanya zaman dulu para ulama itu ada yang senang manggil dengan ya wali, yang senang manggil dengan ya Rahman, ya Rahim, ya apa, ya Razak, tiap hari ya Razak, soalnya pinginnya dikasih rezeki toh. Dan nama saya apa saja, Fad'uhu biha, silahkan memanggil kekasih Allah dengan nama yang dengan memanggil Allah dengan nama apa saja. Inna waliyyi Allah, inna waliyyi, sesungguhnya kekasihku iku Allah. Ini Nabi Muhammad ini. Aladiyah nazala kitab, telah turunkan pada kitab. Wa huwa yatawalla sholihin. Dan Allah mengasihi, mengatur, mengasihi orang-orang yang soleh. Dari beberapa ayat tadi kan sudah kita, ini kan pernyataan wali ya Allah, kau kekasih saya ya Allah. Jangan bilang anta khalilin lah ya. Khalil itu khusus Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad. Boleh bilang gitu sama Allah, anta khalil, kekasih dekat saya. Khusus kalau kita bisa anta wali, tapi pernyataan itu Allah tahu lah. Kalau kita nggak cinta Allah, halah bohong kamu. Nah, cintamu sama saya cuma sedikit, nyatanya kalah sama hal-hal lain. Kalau mau ngomong anta wali itu, kita sambil istighfar kan? Mungkin bisa cukup anta wali, tapi salah istighfar ya Allah, saya cuma cintanya sedikit, jadi saya sudah bilang anta wali. Al-Nabi Azzalul kita waqur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Ini kembali dengan kaidah di depan yang disebutkan cinta itu ingat, ingat itu ya, ingatlah kamu kepada Tuhanmu fi nafsik, dalam diri kamu. Jadi yang namanya ingat itu di dalam hati. Tadarruan wa khifatan. Adapun mulut dan gerakan itu ekspresi dari ingatnya kita kepada Allah. Makanya orang yang hanya mulutnya dan gerakannya tok tapi hatinya enggak, itu enggak termasuk orang yang ahli zikir, enggak termasuk. Bagaimana caranya ingat dalam hati? Tadarruan wa khifatan. Dengan tadarruk DPDP Cak Madurana kenapa? Tadarruan DPDP itu ya mepet-mepet sambil mengadu, kekhifatan dan rasa takut yang luar biasa. Hatinya itu murid itu. Adapun lisannya ini wasmunal jahli minal qawli dan di bawahnya keras, di bawahnya kencang, ganter minal qawli berupa ucapan. Jadi kalau doa itu hatinya betul-betul dekat dengan Allah dan berupa khifat, kemudian lisannya ini berdoanya itu enggak terlalu kencang suaranya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ayat nadanya itu kelihatan waktu dan jahri minal qawl. Menarawat Ya Allah malam-malam ya. Tidak termasuk tahalan wa khifatan bil wudhu wal asar di waktu pagi dan sore. Pagi sore ini maksudnya setiap waktu. Jadi hatinya itu asrarul pangeran terus. Namanya orang cinta Allah. Ingin semua kasih. Walau takut bila mengafini, janganlah kamu termasuk orang yang lupa, lupa dengan Allah. Mulai ada sesuatu enggak dalam hati kita yang perlu kita benahi? Insya Allah. Selama ini kita nanti ya lewat, lewat, lewat. Tapi enggak, dulu ini bukan hal yang ringan ini, hal yang sangat harus prinsip sekali dan penting sekali kalau akan al-ayatul muta'alliqatu bil mahabbati min suratil anfal surat al-anfal innamal mu'minuna alladziina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum sesungguhnya semestinya orang-orang iman itu alladziina orang-orang ketika disebut siapa Allah wajilat qulubuhum maka takut apa hati mereka. Saya ini kita koreksi diri. Coba kalau disebut Allah, Allah Akbar, disebut cerita tentang Allah, cerita tentang ada enggak di hati itu rasa takut itu wajilat qulubuhum. Kalau kita jawab kok belum ya, kok gurunya dedek sedikit belum ada atau apa getaran-getaran belum ada. Tapi kalau disebut nama si dia langsung nah ini Allah di mana di tempatnya, kok kita kok nggak ada apa-apanya. Ini jawabannya karena cinta kita belum banyak bahkan itu tak jawaban. Kalau orang cintanya pol kepada Allah, hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Kalau sudah dikasih oleh Allah, mahabbah di dalam hati kita dikasih, pasti ada, pasti ada. Misalkan minimal itu disebut alhamdulillah, orang nyebut alhamdulillah itu ada getaran di hati. Alhamdulillah ikut alhamdulillah ya Allah. Kalau disebut nama Allah kok cuma lewat, lewat, lewat. Akan ada yang setiap gerakan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Setiap ada Allah, ada Allah, Allah. Kalau itu pertama bid'ahnya ya, yang kedua itu betul masuk dalam hati apa enggak? Di sini tandanya orang cinta itu kalau disebut Allah itu tentang Allah maka hatinya jadi takut. Wa in tawallaw fa'lamu anna Allaha mawlaakum. Jika mereka berpaling, tawallaw fa'lamu ya, fa'lamu maka mengetahuilah kalian orang iman anna Allaha mawlaakum. Kasih kamu nikmat mula wanita kasih sebaik dengan kasih sebagai penolong ya Allah. Jelas ayat ini mengisyaratkan supaya kita mengambil Allah itu sebagai kekasih, kita mencintai Allah. Walaupun yang terpaluh ma'aduhum awliya Allah, orang-orang kafir itu sebagian mereka itu awliya ba'din, kekasihnya sebagian. Mereka tidak mikir Allah, pokoknya sama-sama kafirnya. Sebagian mereka kasih sebagian, bukan mereka bukan kekasih Allah. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kalian tidak berbuat demikian, illa taf'alu, jika tidak berbuat kalian pada demikian, menjadikan kafir dengan kafir, orang iman tidak boleh mengasihi orang kafir, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di dalam bumi dan kerusakan yang besar. Ini akhirnya hanya mengisyaratkan orang kafir itu bloknya itu orang kafir. Dia tak pernah pikirkan saling mencintai orang iman, apalagi mencintai Allah. Al-ayatul muta'alliqatu bil mahabbati min suratit taubati. Surat Allah. Kita ambil innallaha yuhibbul muttaqin, sama dengan tadi malam. Allah cinta kepada orang yang takwa. Jadi kita berusaha takwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Yang kedua sama. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang takwa. Ini sebenarnya hubungannya penutup ayat dengan awal ayat itu pasti ada. Setiap penutup ayat itu mesti ada hubungannya dengan awal ayatnya. Ini lapangnya kata. Seperti ayat 4 ini, di mana ketakwaannya di situ. Allah cinta kepada orang yang takwa. Ketakwaannya ya, itu kan siapnya menetapi perjanjian damai sesuai dengan kesepakatan kepada orang kafir. Itu ketentuan dari Allah sehingga orang iman memegang perjanjian itu karena takut sama Allah. Nah, disitulah Allah cinta kepada orang iman. Jelas. Ayat pertama tadi, yang pertama itu kan orang muslim yang berperjanjian damai bersama kalian itu enggak, itu harus kalian tepati perjanjian damai itu sampai masa yang ditentukan ilmu tadi. Nah kalau kamu merasa orang takwa takut sama Allah, kamu tetapi perjanjian itu, maka Allah cinta kepada kamu orang yang takwa, walaupun orang kafir. Kalau sudah ada perjanjian, makanya di Saudi itu seperti orang Amerika misalkan yang dari teroris, istilahnya pukul rata, pokoknya Amerika sikat semua. Karena ada bom itu termasuk. Jadi kalau di Arab sana biasanya kalau ada bom bunuh diri itu, yang mau diserang itu tempatnya Amerika, tempatnya apa? Kata ulama sana, betul di antara orang Amerika ada yang memusuhi kamu, tapi kalau yang di sini ini. Ini pertama ini utusan delegasi. Dalam Islam utusan itu gak boleh dibunuh. Yang kedua ini gak perang sama Saudi. Orang ini gak perang. Duta ini tidak perang dengan kita. Kalau kamu membunuh dia berarti kamu membunuh orang kafir ya. Lagi perjanjian damai. Tidak ada perangan apa. Kamu boleh membunuh, kata ulama sana, orang yang memerangi kamu, bukan agar orang Amerika dibuang. Jangan-jangan Amerika ada juga muslim atau lebih orang hadis juga dan bisa salah. Jadi menepi perjanjian damai itu dengan orang kafir bagian dari ketakwaan. Begitu juga yang ayat 7 sama itu. Ayat 7 berikutnya itu sama. tentang perjanjian. Fastaqimu lahu. Selama mereka menepati perjanjian, kamu juga harus menepati perjanjian. 69. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya' in istahabbul kufra 'alal iman. Jangan kamu mengambil bapakmu, saudaramu sebagai aulia, kekasih-kekasih. Ini istahabbul kufra 'alal iman, kalau mereka senang kafir mengalahkan iman. Allah ya tawallahu minkum, siapa yang mengasihi dari kalian pada mereka? Umayyah tawallahu, siapa yang mengasihi dia pada mereka, lingkup dari kalian, oleh itu maka mereka man yang mengasihi mereka ke Allah itu. Orang yang tawallahu. Mengambil kekasih orang kafir, itu hukumnya zalim. Surat apa ya? Bukan nama Al-Ma'idah ayat 51. 51. Sejenis ya. Ya alhamdulillah masih namanya umat Islam, masih ada bau Islamnya, masih bisa menjarakan itu, maksudnya masih berbau Islam. Terus ayat 24 ini sangat jelas tentang masalah cinta Allah. Ancaman bagi orang yang tidak lebih mencintai Allah daripada segalanya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum. Katakan Muhammad, jika ada bapak kamu, ya, wa abna'ukum anak-anak kamu, wa ikhwanukum saudara-saudara kamu, zawjukum istri-istri kamu, syiratukum keluarga kamu, wa amwalun beberapa harta, ikhtarab semua yang telah bekerja mendapatkan kamu kepada harta, wa tijaratun takshona kasadaha, dan dagangan yang kalian khawatirkan rusaknya, wa masakin rumah-rumah, tempat-tempat tardonaha yang kalian ridhoi. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilillah. Lebih dicintai olehmu, lebih mencintakan kepadamu daripada Allah, Rasul dan membela agama Allah. Oleh Allah jangan fatarab rasul hatta hayati Allah. Menunggulah kalian sampai datang kepada Allah dengan perkara-Nya Allah. Wallahu la yahdil qawman fasidin. Ayat ini sangat jelas, kita harus lebih cinta kepada Allah, Rasul dan pembela agama Allah daripada segalanya. Daripada segalanya. Diancam ini. Nah sekarang kalau ini diancam, sekarang kita koreksi. Di mana sih cinta saya ini letaknya? Untuk membuktikan bahwa saya lebih cinta kepada Allah. Ini kita ambilkan mahabbatullah. Daripada apa tadi? Bapak, anak, saudara, istri. Kata ini pembuktiannya. Malam telonan sama istri, gak bangun malam. Malah tondak tanduk air. Terus gak makan malam. Coba kita ini punya bukti gak bahwa lebih cinta kepada Allah daripada kepada istri? Belum. Dan cinta kepada Allah ya, kayak ulama-ulama zaman dulu itu, kalau lagi konsentrasi, saya sudah berhari-hari ini gak mendekat sama Allah, saya mau sujud sama Allah, ditinggalkan istrinya. Di kitab Al-Ikhlas yang saya tulis juga itu lah, ini ada ulama sampai istrinya itu diceritain apa, sampai tidur, kalau sudah tidur diletakkan pelan-pelan selimutnya, terus mudur sholat. Itu yang cerita itu istrinya. Suami saya itu kalau malam itu sering apa namanya pergi, tapi perginya itu sholat, dia bangga. Saya itu kayak anak kecil itu, dilus-lus, diomongi apa. Kalau dia memperkirakan saya sudah tidur, terus dia turun pelan-pelan. Sholat lagi, nangis pada Allah. Nah itu baru-baru itu. Dan kita perlu itu bukti, kan anak istri. Nah anak, dimana kita, ini contoh-contoh kecil saja, misalkan sholat. Sholat anak kita ini masih kecil. Umpama ditinggalkan di rumah, tidak ada bahaya apa-apa. Ya sekali waktu diajak ke masjid. Daripada diajak ke masjid, rame, terus saya nggak pernah khusyuk. Misalkan, itu contoh sekali waktu. Pendidikan itu memang terus, tapi bukan hanya dibawa terus ditinggal di masjid. Bukan, misalkan di rumah lagi. Di rumah biasanya nonton TV aja misalkan. Pernah enggak kebayang kita, berarti cinta kita kan ke TV. Pernah enggak kebayang kita bebas sajadah khusus untuk Allah? Allah apa? Bebas sajadah Allah. Atau duduk aja saja, pikir kepada Allah. Tanpa menghiraukan ini. Sama dengan ketika lihat TV tanpa menghiraukan yang lain-lain. Anaknya rambut, oh suami! Suami! Konsentrasi nonton, ada gak orang sholat atau baca Quran bentak anaknya, diam, aku baca Quran. Berarti pilihannya pilihan Allah, saya cinta Allah. Nah, sholat merasa terganggu, sana dulu, jangan ganggu, apa mau sholat. Itu contoh-contoh kecil. Ada gak waktu khusus yang membuat kita itu lebih memilih Allah daripada semuanya? Kalau enggak, ini ada dua kemungkinan. Ada orang enggak pernah tahu dengan ini, sehingga dia enggak pernah mikirkan. Sehingga dia enggak punya bukti cintanya kepada Allah seperti apa, enggak punya. Ada yang kedua memang kalah sama hawa nafsunya. Ingin tapi dia kalah sama hawa nafsunya. Nah, kita berusaha untuk dijaga. Kullu yusibuna ila ma qadarallahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkal. Ini tetap seperti di depan. Ini adalah pernyataan orang iman Nabi Muhammad. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kepada kami kecuali sesuatu yang telah menulis siapa Allah untuk kami. Allah itu kekasih kami. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang iman laki-laki, orang mukminat dan orang-orang iman wanita, ikut batul sebagian mereka itu awliya Allah, kekasih-kekasih sebagian. Ini yang kita ambil, maksudnya orang-orang cinta kepada Allah itu saling mencintai, saling mendukung di antara mereka. Ayat berikutnya ini juga sudah sama ini. Omalum fil ardi min waliyin wala nasir. Tidak ada bagi mereka di bumi ini dari kekasih dan tidak ada penolong. Makhluk ini tidak ada yang mengasihi, tidak ada yang menolong di bumi ini kecuali Allah. Yang kita jadikanlah Allah wali kekasih kita. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Ini sama dengan mutatahhirin kemarin. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid Nabawi atau masjid Quba, rijalun beberapa laki-laki yuhibbuna yang senang mereka ayat Bapa Haru bersuci mereka, terutama orang Ansor senang kalau peper terus ada air bersihkan lagi dengan air. Allah yuhibbul mutatahhirin, Allah cinta kepada orang-orang yang bersih. Inna Allah astara minal mu'minin. Kaidahnya udah ingatlah, orang itu itu akan melakukan sesuatu yang disenangi oleh kekasihnya. Kalau kita bilang kita cinta sama Allah, berarti kita mau mutabakhir. Bergerak malas-malas tuh waktunya mandi, ya mandi. Jangan bawa sakit. Bersih-bersih. Bersih diri, bersih rumah, bersih kendaraan. Sampai kamu mengatakan apa? Katakan kuno ke anakku syamatun fitna. Sampai kamu menjadi keindahan di tengah-tengah manusia. Inna Allah ashtara minal mu'mini anfusahum wa amwalahum bihan malahumul jannah. Ini juga perlu dihayati. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang iman diri mereka dan harta-harta mereka. Anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Ini yang dipakai pembelian Allah. Dengan sesungguhnya bagi mereka surga, dirinya, hartanya oleh Allah sudah dibeli dengan surga. Makanya kalau diri dan harta diminta untuk acara surga, ya memang ini gantinya. Dihayati begitu. Kalau uangnya, hartanya, dirinya diminta atau dikondisikan untuk surga, syukur itu, ya ini sudah tukarannya surga. Tukarannya surga. Contohnya apa contoh? Misalkan pembangunan masjid. Nah, dirinya nganggur, gak punya uang, tapi punya tenaga. Inilah tenaga saya, fisik saya mencari surga. Sudah ditukar surga, udah berangkat. Gak ada beratnya. Tapi yang dipikir itu surganya. Yang dipikir itu Allah, bukan pengurusnya. Mau ngecor aja bawa ember cor-coran lewat depan pengurus. Ini Pak, saya nangkut cor-coran Pak. Saya itu namanya gak karena Allah, karena pengurusnya. Waktunya sambung duduk paling depan, pas di depan imamnya. Sebelum itu saliman dulu, cium tangan 3 kali, terus duduk depannya. Sehingga pengurusnya bilang, wah orang ini tertib. Kalau yang katanya di belakang khusyuk, gak pernah kelihatan, gak tertib. Makanya itu saudara, masalah cinta Allah ini luar biasa kalau kita praktekkan. Kita praktekkan harta diri itu sudah dibuka surga oleh Allah. Ala ayatul mutalliqah bil mahabbah min surati Yunus. Ala innahu ya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini jaminan bagi kekasih-kekasih Allah. Allah yang cinta dan dicintai oleh Allah. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Besok tidak ada rasa takut atas mereka wa la hum yahzanun. Mereka tidak susah. Teruskan sendiri jaminannya itu, jaminan ayat itu. Ayatul muta'alliqah bil mahabbati min surah Yusuf. Ini contoh orang cinta Allah ini. Qala Nabi Ya'qub, inna ma asku bahri wa huzni ila Allah. Inna ma asku, sesungguhnya melapor aku. Mamatul engkau. Bahri pada susahku, wahusni dan susahku, ya segala jenis susah, susah berat sama susah biasa, ilallah kepada Allah. Mudah yang paling aku cintai, yang paling dicintai adalah aku hanya lapor kepada Allah. Ini praktiknya orang cinta Allah kayak begini. Itu sudah mentok, sudah susahnya pol itu, sujudnya, laporannya kepada Allah. Curhatnya itu kepada Allah. Dia pernah asku bahri. Ini kan diucapkan oleh Nabi Ya'qub ketika kejadian yang kedua kali. Jadi Bunyamin dibawa malah ditahan. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil. Berikutnya inna ma'asku nafsi wa husni. Dah lengkaplah susahku ini. Dah hilang semua kan ya. Yang paling dicintai dua-duanya Nabi Yakub itu kerinduannya kepada Yusuf itu dengan memeluk melihat Bunyamin itu. Dah hilang di sana. Dah aku laporannya kepada Allah. Tidak lama Allah memberikan pertolongan. Qala la tadrib alaikum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahim. Ini Nabi Yusuf ini. Qala Nabi Yusuf la tadrib alaikum al-yawm. Tidak ada celaan alaikum atas kalian saudara al-yawm hari ini. Aku enggak mencela kalian semua sudah qadar. Ini kan saudara Nabi Yusuf minta maaf. Benar Nabi Yusuf, sudah lupakan yang lalu, tidak ada celah. Ya Allah, mengampuni siapa Allah pada kalian. Wa huwa arhamur rahimin, karena Allah itu paling sayangnya orang-orang yang menyayangi. Ada enggak kira-kira di dunia ini orang berbuat salah kepada seseorang yang salahnya itu tumpuk-tumpuk, terus orangnya minta maaf lalu dimaafkan oleh orang itu. Umpama ada orang paling top itu, misalkan hartanya diambil, istrinya diambil, atau orangnya dipukuli, dikepukin, pokoknya tumpuk-tumpuk lah kesalahan si anjing. Terus habis itu unyuk datang minta maaf, Pak, saya menyesal dengan perbuatan yang lalu. Padahal itu hartanya diambil, dihabiskan. Istrinya itu tadi, mungkin waktu itu baru arek. Belum datang, belum minta maaf sudah dikalongi arek duluan, arek omongan. Umpama ada yang begitu itu, wah itu sangat luar biasa. Nah Allah itu kata Nabi Yusuf, udah kamu minta maaf atas semua Allah. Allah itu Arhamurrahim, paling sayangnya orangnya. Nah Allah yang memiliki sifat demikian, enggak kita jadikan, enggak kita cintai itu sangat sangat luar biasa saudara kita. Salahnya luar biasa salahnya. Alhamdulillah. Ayat 79 ini sudah kita bahas dan malam ini pernyataan Nabi Yusuf anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Allah telah kau berikan kepada saya, sungguh telah kau berikan kepada saya minal mulki, kekuasaan. Saya sebagai orang kedua kita katakan al-aziz, orang kedua di kerajaan itu. Wa'allam tanimin ta'wil al-hadis, ta'wil al-hadis, dan telah kau ajarkan kepada saya dari arti beberapa mimpi. Fatiras samawati wal ardh, wahai pencipta beberapa langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, kau kekasihku di dunia dan akhirat. Ini yang mau kita ambil gini lah. Nabi Yusuf menyatakan seperti ini setelah beliau mendapatkan segalanya. Ada enggak orang atau seperti kita nih, dapatkan segalanya tapi tetap ingatnya itu sama Allah. Punya uang berlimpah, punya rumah bagus, kendaraan bagus, istri cantik, misalnya anaknya berhasil semua. Ada enggak orang yang masih Yusuf seperti Nabi Yusuf ini? Antara ini itu ya Allah. Engkau kekasih saya dunia akhiratnya. Ini saya ingin menggambarkan bahwa sesuatu keberhasilan apapun di dunia ini yang menyenangkan tidak mengurangi sedikit pun rasa khusyuknya, dekatnya dengan Allah. Anta wali itu. Malah minta nanti ini tawab hari musliman walaupun ini soleh. Masih ada yang lebih dicintai gitu kan? Matikan saya karena Islam dan susulkan saya dengan orang-orang soleh sebelum saya. Masih ingin bergabung. Nggak kepikir ini gemerlapnya dunia itu. Makanan enak ada, semua ada. Di tengah-tengah seperti itu konsennya tetap antara dunia wal akhirah. Ini saudara, kalau orang tidak punya rasa cinta yang luar biasa kepada Allah, tidak sampai saya tidak nyampe. Nah, makanya kita masih perlu perbaikan tahsinul dakhil, perbaikan dalam diri kita sendiri, bagian dalam. Ini bil mahabbah surat ar-ra'd, surat Allah. Qul, katakan Muhammad, man rabbus samawati wal ardh, siapakah Tuhannya beberapa lagi tentu. Qul, katakan Muhammad, Allah yang menjadi rabbunya samawati wal ardh. Rabbu itu pencipta, pemilik, pengatur, yang mengatur semua urusan. Kalau katakan mama Allah semua itu dalam. Kalau katakan mama apa takhtu min dunihi awliya? Apakah kalian akan mengambil dari selain Allah pada beberapa kekasih? Kalau kamu sudah tahu begitu itu, masa kekasihmu selain Allah? Ini namanya apa? Istidlal, ingkar ini. Tidak mungkinlah kamu itu yang ngatur semua perkara dunia akhirat itu. Langit bumi itu Allah. Masa kamu kekasihmu bukan Allah? Masa kamu enggak mencintai Allah kan? Cintailah Allah, cintai Allah. Baik, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ya. Orang-orang iman wa tatma'innu dan tenang apa qulubuhum, hati mereka bi dzikrillah, dengan ingat kepada Allah. Kalau sudah ingat sama Allah itu udah tenang, nggak makan, nggak minum, nggak terasa. Berjalan-jalan duduk bersama Allah baca Quran, nggak terasa, karena hatinya udah tenang, tenang. Inilah sifat orang cinta kepada Allah, sama dengan anak muda yang lagi jatuh cinta. Soalnya kalau nggak dinamainya kayak gini, kita nggak masuk. Coba kalau ingat sama kekasihnya, ngelamun sambil dikasih musik-musik ya, itu bisa berjam-jam itu. Diam aja di kamar, ngelamun musik yang lagu-lagu cinta. Kan tenang itu nih, itu namanya tenang bersama kasih dia. Di sana malah sambil minum obat, minum apa, sambil mabuk gitu. Nah, jadi kalau kita kepada Allah, lebih dari itu. Karena penyakit ada di dikrilah, karena itu ketahuilah sempat ingat kepada Allah itu memang menjadi tenang pokok hati. Sekarang kita koreksi, tenang gak? Asalnya hati kita enggak tenang, galau, sama lagi bahasanya, manik, terus duduk, istighfar, astagfirullahaladzim, radhiyatu billahi rabbana wa bil islamina, saya ridho Allah sebagai Tuhan saya, radhiyatu billahi rabbana, dan doa pun kita akan susah. Pernah enggak kita terus langsung jadi tenang? Yakin gitu, Allah pasti pertolongan Allah. Berarti itu merasakan ya, jadi kelihatan kayak ini. Soalnya ini masih banyak saudara pertanyaan. Saya belum bisa ini. Ya. Gimana yang namanya pikir menjadi hati tenang itu? Semakin, misalkan di contoh ada kejadian. Katanya saya dapat musibah, saya susah, saya duduk. Pikir malah tambah ingat saya pak sama apa kejadian-kejadian itu malah tambah sedih. Gimana kekeliruan saya mestinya kan? Ya karena sampai ingatnya sampai itu nggak benar sama Allah gitu. Nah, kalau ingat benar betul ingat musibah itu, tapi terus ingat sama Allah, ya Allah, Engkau yang memperjadikan musibah itu, Engkau yang menghilangkan, Engkau yang mulia, semua kodamu ya Allah, terus. Nanti dia meningkat, ya Allah, tolong masa, ya Allah, terus, itu gantinya. Sehingga disitulah Allah terus kasih ketenangan. Tapi kalau hanya, astagfirullah, ingat-ingat musibahnya, tetap ada sama Allah, astagfirullah. Memang dia tidak ingat kok sama Allah, hanya nyebut tak. Ingat kepada Allah. Jadi Allah ayat Al-Mu'tahil Matu bil mahabbati min surat Ibrahim. Dari surat Ibrahim. Ini kisah ini. Makanya kaidahnya sudah saya jelaskan. Nabi Ibrahim itu adalah lambang apa namanya? Tolak ukur cinta kepada Allah. Jadi dia tanya yang dikerjakan Nabi Ibrahim ini apa? Contoh doa-doa ini. Wahai Ibrahim, Rabbija hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi perbuatannya orang yang dicintai oleh Allah, ya Allah, Rabbija hadzal balada amina, jadikanlah negara ini amina, aman. Nah, coba seseorang yang diam di negara Indonesia berdoa agar Indonesia ini aman. Sama dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tinggalkan di Mekah. Nabi Ibrahim bilang, dari mana negara ini aman, aman, tentram. Maka negara ini selalu, Allah mahdi ha'ulai Indonesia, wa ma'am lil iman, wa nasihah wal akhlaqil karni wal amal istariha, wa alif bainahu. Itu aja masih ngasal ya. Itu bagian dari isyarat-isyarat doa-doa seperti ini. Rukunkan di antara mereka, wafiti dalam hidayah, dan dalam hidayah Quran dan siapa ini. Dan seterusnya. Wajinubni wabaliya anak menelah. Jauhkanlah saya dan anak turun saya dari menyembah apa? Berdoa khusus supaya jauh dari syirik. Ini contoh sifat orang cinta kepada Allah. Rabbana ini asgantu Rabbi inam ta'lana dalam berdekat aman tariyani fa'inam ini aman asani fa'inam ma'afurrahim. Ya Allah, semuanya patung-patung itu menyesatkan kebanyakan dari manusia. Banyak yang tersesat karena patung itu. Siapa yang mengikuti saya berarti golongan saya, siapa yang menentang saya, Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang menentang Nabi Ibrahim masih dijawabkan dengan Allah. Ya Allah, Engkau ampunilah mereka. Rabbana ini asgantu min dzurriyyati. Ya Allah, sungguhnya aku menempatkan aku pada anak turunku diwajib lahirin dicari di lembah yang tidak ada tanaman, yaitu indah medical Muhammad di sisi rumah Engkau ya, dibikin terhormat, diharamkan untuk pelanggaran. Rabbana yuki musolah, ya Allah, supaya menegakkan mereka anak turun pada sholat. Ini yang mau kita ambil gambaran, saudara, bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim, kesehariannya itu, apa yang beliau tuju. Negaranya aman, bebas dari syirik. Orang-orang mengikuti beliau dalam nanti agama. Yang bisa kita ambil. Terus yang berikutnya, beliau laporan kepada Allah, berkasih beliau bahwa saya menempatkan anak istri saya di daerah yang tandus, yang tidak ada anak. Ya Allah, kenapa saya tempatkan di sini? Saya taruh di sini supaya mereka menegakkan sholat. Jadi menempatkan anak, contohnya sekarang di suatu daerah, apa di pondok, apa di suatu tempat, bikinkan rumah istri. Misalkan itu Kalau Nabi Ibrahim, kalau kita mau mengikuti nilai Nabi Ibrahim, liuki musalah sholat untuk urusan ibadah, supaya mereka menegakkan sholat dan lain-lain. Bukan kok supaya orang tahu bahwa saya namanya hartanya banyak ya Allah, rumahnya sangat bagus ya, sangat bagus ya, bukan liuki musalah. Saya berani meninggalkan mereka dalam kesengsaraan untuk menegakkan sholat. Fajal afidatan minana sitah bilai. Jadikanlah beberapa hati dari manusia condong kepada mereka. Ini bisa kita ambil. Jadikan orang-orang manusia itu cinta kepada anak istri saya, senang, menghormat. Berarti ini juga jadi tujuan hidup lah. Ingin anak istrinya itu, keluarganya itu dihormati oleh orang. Maksudnya dihormati itu ya diorangkan, tidak dihina oleh orang. Ini doanya afidatan minan nasi tahwila warzuku minas samarat, berilah kecukupan rezeki buah-buahan la'alam yaskuru, supaya mereka bersyukur. Jadi anak istri saya cukup rezekinya, terus jadi ahli syukur. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma yukhfi. Ya Allah, Engkau maha tahu apa-apa yang kami samarkan, wa ma tukhfi, dan apa-apa yang kami tampakkan. Wa ma yakhfa'al wa ma'in syaitin berani wa la bisa. Tidak sama atas Allah sesuatu di dalam bumi maupun di dalam langit. Ini kalau mau kita ambil pernyataan Nabi Ibrahim kepada Allah. Saking cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah itu, salah satu yang dirasakan oleh beliau itu, ya Allah, Engkau tahu segalanya tentang saya. Yang saya tampakkan, yang saya samarkan, Kau tahu. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah, ampuni. Ya. Sifatnya orang cinta Allah menjadi itu. Meyakini bahwa segala sesuatu itu diketahui Allah. Alhamdulillah, alladzi hamalani 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ul du'a. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kepadaku di masa tua Ismail dan Ishak. Bersyukur kata Allah paling keturunan walaupun sudah tua. Walaupun sudah tua, alhamdulillah punya anak, alhamdulillah punya cucu, alhamdulillah punya apa. Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal. Jadi perbuatan-perbuatan khusus Nabi Ibrahim ini perlu kita ingat sekarang, karena ini penting dalam kehidupan. Sini Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah aku muqimash shalah, orang yang menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, dan dari anak turunku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ini bisa kita ambil salah satu tujuan hidup dalam ibadah. Yang pertama adalah imam sholat, dirinya dan keluarganya. Tuh. Menegakkan sholat nanti di imam sholat itu, waktunya berjamaah, tumakninah, khusyuk, itu nanti menegakkan sholat. Bukan hanya sekedar mengerjakan sholat. Ya diurusi tenang itu keluarganya itu. Wa'mur ahlaka bisholati wastabir 'alaiha. Perintahnya dituntun, makanya sampai Nabi mengingatkan maksud sholat. Kalau sudah umur 10 tahun jelas tidak mau sholat, kata Nabi boleh dipukul fatribu aliha, yang tidak merusak, karena pentingnya masalah sholat. Rabbana ijtini waliwalidayya walimu'mini yawma yaqumul hisab. Ampunilah aku, dua orang tuaku, dan semua orang iman. Di sifatnya Nabi Ibrahim tidak di samping untuk kemaslahatan pribadinya, Doa beliau itu juga untuk semuanya. Jadi melihat dirinya, orang tuanya tak pernah dilupakan, itu didoakan. Kemudian orang iman secara umum, orang iman. Nah, kita mendoakan. Ini salah satu ciri-ciri Allah, ciri Allah. Alhamdulillah. Bagaimana? Sebentar.